Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Meskipun diguyur air, tapi cakepnya enggak hilang ya. Di sini Persatuan Anak Rantau Werdoyo Korea, semangatnya Manda. Cheers.